Kepesan mana beline mule nagan rasa rindu mencata dan resna duang tiban beli sing tangen mule selek ngale gae di gumin anake ini harapan beli dapatin beli jani tekemu dari melenang untuk kita pokin kaditatin aneh menyanare jani suka beli.